eta teh. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Tukang celep. Iji mangsa bangsat mau kaloteng. Beureunan lotengna teh bobo. Janelana teh kusena, kusena rusak. Dikosewat teh bangsat teh labuh ka handap. Tut, pae bangsat. Duh bakat kusieun dagang pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak rido ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan. Ke pengadilan akhirnya nuboga imah ieu kudu digepung gantung supaya paeh sarua. Cek nuboga imah ulah nyalahkeun sim kuring galeun saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyeun kusen ieu. Teu balik nyeuna mah tak jelema ti soledad. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awet tatangga nu baju beureum. Nu baju oranye. Naha? Abdi nyelep baju kemana? Cik abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempatnya ngaganggu itu. Ayah wai awewe etat tenung pake baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cik awen oranye ulah nyalakan abdi, nusalama tukang celepa. Nah, abdi pan hayang baju itu saresna oranye. Hayang hejo, nah kanu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Gua bantah kaitu ke dia, lewa alasan terpaksa kudu digantung. Digantung, aidar teh algojona teh jelema belegung. Tukang celepna jangkung, aya tihang gantungana peneh. Atuh teu ngagantung-ngagantung teh pae-pae. Cek hakim nya geus dihukum we. Hese Pak, cenah. Na, jangkung teuing nya jelemana? Aya sia bodo-bodo teuing, neangan tukang celep peneh. Tukang celep peneh keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dosa abdi? Peneh sia. Barang geus digantung teh atos atos tuh adil karos sudayana adil. Pada eta alasan nabi naon make dihukum penek sia. Eta hukum meni gampang kitu nya turun jaman ayeuna mah hukum teh kitu aya kitu ayeuna kakang hukum ayeuna di urang teh model kitu.